Pertama saya lihat kau tersenyum, mapele sakaku, dan satra bisa macam samu kenambo. Yang manis, tapi bukan gula, kau macam beda. Dan satra bisa macam samu kenambo.